Yang kedua apa? Madu yang difermentasi. Ini canggih nih. Mungkin sebagian sudah pernah bikin ya. Jadi ketika Anda mencampurkan buah yang tinggi enzimnya, buah yang tinggi enzim itu contohnya apa? Nanas, ya, atau pepaya juga boleh, atau mungkin kiwi kalau Anda bisa dapatkan. Lalu Anda dan salah satu kesukaan Nabi disebutkan dalam sebuah hadis adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mencampurkan kismis dalam air. Kismis, tapi cari kismis yang organik ya, karena kismis itu pakai pengawet, pengawetnya pakai sulfur. Ya, beberapa jenis kismis itu menggunakan termasuk anggur. Saya suka makan anggur. Kenapa? Anggur itu salah satu produk Al-Quran. Tapi masalahnya banyak anggur zaman sekarang sulfur kebanyakan. Jadi dia yang apa tuh namanya yang putih-putih itu biasanya sulfurnya tuh, dan itu tidak bisa Anda cuci dan hilangkan dengan dicuci pakai air biasa. Anda harus rendam dalam air yang pH alkali tinggi atau cuka apel, cuka, baru hilang dia. Termasuk juga kalau Anda suka makan apel, apel itu jangan makan sama kulitnya. Kalau apel impor, kulitnya itu ada lilinnya, wax, wax itu bikin berat tadi pencernaan, ya. Dan kalau mau dibersihkan, itu Anda bisa pakai air cuka yang dipanaskan, lalu Anda tuangkan ke apel tadi. Nanti dia akan rontok tuh lilinnya, buah-buahan. Jadi kalau bisa sih, makan buah lokal aja lah. Ya. Pisang juga sama, beberapa jenis pisang yang tadi saya katakan, jangan makan pisang yang gak ada bijinya ya. Ya, jangan makan pisang yang gak ada bijinya. Tadi itu ya, jadi bagaimana cara mengatasi inflamasi tadi adalah dengan cara kasih atau memberikan atau mengasup tubuh kita dengan produk dari enzim. Produk enzim yang paling baik apa? Oke, gini. Bu, Pak, jamaah sekalian, kalau seandainya Anda tiap hari saya suruh makan, misalkan aja ya, daun rambutan tuh belum diketahui manfaatnya, tapi buahnya ada manfaat. Anda tiap hari saya suruh makan misalkan daun rambutan, daun mangga, daun mengkudu, beberapa jenis daun, sebulan 10 daun. Repot enggak? Repot. Sehingga kita pakai teknologinya Allah aja. Teknologi Allah apa? Allah akan kirimkan pasukannya untuk ngambil saripati dari semua produk-produk yang dia tumbuhkan di atas buminya itu. Yaitu apa? Madu. Di dalam madu ini ada keberkahan. Dalam madu ini ada kebaikan. Dalam madu ini ada kesembuhan. Makanya kalau Anda minum madu, kalau seorang minum madu, jangan cuman sekedar minum saja, tapi ya Allah, aku mohon dengan izinmu, dengan maha murahanmu, sembuhkan aku dengan penyakit, atas penyakitku dengan madu ini yang aku minum. Karena di sini ada janji Allah dan janji Rasulullah. Allah bilang apa? Fihi shifa'u linnas, kata dalam madu itu terdapat kesembuhan. Dan dalam madu ini ada saripati dari ini, ada saripati dari jeruk, semua ada, sudah Allah komplitkan. Makanya ada beberapa jenis madu kan, madu multiflora, madu randu, madu apa, madu ini gitu loh. Itu dahsyatnya madu. Makanya kalau Anda baca dalam surat Al-Anfal, Allah bilang apa? Kami wahyukan. Jadi lebah itu diwahyukan sama Allah untuk mengambil saripati dari pohon-pohon yang dia tumbuhkan di atas muka bumi. Itu madu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya produk enzim yang terbaik untuk mengatasi peradangan. Yang kedua apa? Madu yang difermentasi. Ini canggih nih. Mungkin sebagian sudah pernah bikin ya. Jadi ketika Anda mencampurkan buah yang tinggi enzimnya, buah yang tinggi enzim itu contohnya apa? Nanas, ya, atau pepaya juga boleh, atau mungkin kiwi kalau Anda bisa dapatkan. Lalu Anda cemplungin atau Anda campurkan dalam madu kayak begini, ya. Madu nggak usah pakai air ya. Jadi buah-buahan tadi Anda cincang, Anda potong-potong kecil, lalu Anda rajang, lalu masukkan dalam madu, lalu kan numpuk tuh di bawah dia atau mungkin sebagian ke atas, lalu Anda tutup di sini selama 3 hari. Ya, tutup di sini selama 3 hari, maka dia akan fermentasi di dalam. Dan sebagian madu ini ya akan bertambah kadar airnya dari air yang ada pada buah tadi. Tapi menariknya apa? Fermentasi di sini akan menciptakan super duper probiotik dalam madu ini. Jadi cukup dengan 1 sendok teh atau 1 sendok makan, Anda masukkan air madu ini ke dalam gelas dan Anda guncang-guncang, kocok-kocok gitu, maka Anda sudah terasup ya. Mungkin saya tidak tahu nilai angka persis berapa, tapi mungkin puluhan bahkan ratusan probiotik masuk dalam tubuh kita dari madu ini. Nanti bisa dicobain kalau mau. Ini madu ini. Madu probiotik. Tapi bikin sendiri aja juga bisa kok. Masih ingat caranya? Madu, lalu cari madu yang kadar airnya rendah, ya. Lalu Anda cincang nanas atau pepaya atau kiwi, masukkan ke sini tanpa air ya. Tutup pakai plastik rapet selama 3 hari. Nanti 3 hari buka, si buahnya tadi Anda buang. Ya. Karena kalau dia dibiarkan di sini lama-lama dia akan terus fermentasi. Buahnya dibuang lalu Anda kocok madunya. Ini madu bisa Anda simpan dalam kulkas sebagai super enzim. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas.